jare simbok apa? Mate apes dadi bojomu. Terus kowe mangan telat urip larat keturutan. Ojo kecangkeman, mate gak karuan yo golek utangan, sing penting iso mangan. Simbok opo mate apes tetih bojomu.